إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang kita memasuki bagian akhir dari kitab yang pertama yang Sahihul Bukhari, kitab Badil Wahyu. Dan beliau di bagian akhir dari kitab Badil Wahyu menyebutkan hadis Abi Sufyan Sahar Ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Sufyan, seperti telah kita ketahui, beliau adalah salah seorang dari tokoh Quraisy, dan awalnya beliau adalah orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin. Dan di kitab Al-Maghazi yang telah kita lalui, kita melihat bagaimana permusuhan Abu Sufyan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yang memimpin orang-orang Quraisy di perang Uhud. Akan tetapi, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada beliau sehingga beliau menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hasuna Islamu. Di Fathu Makkah, menjelang masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Makkah, Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Dan dalam hadis yang kita baca, beliau menyebutkan bahwasanya awal firasat beliau bahwasanya ajal Islam baru muncul tatkala beliau menyaksikan apa yang terjadi di majelis Herakl, di majelis rajanya orang-orang Romawi, Kaisar. Beliau akan sebutkan bahwasanya itu awal firasat beliau bahwasanya ajal Islam akan muncul, dan akhirnya di tahun kemudian, karena kejadian tersebut di masa Sulh Hudaybiyah, di tahun kemudian beliau mendapatkan hidayah dengan Islam di hari Fathu Makkah. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' qala akhbarna Syu'aib Syu'aib Ibn Man Ibrahim Hasan Syu'aib Ibn Abi Hamzah Masma Abi Hamzah Dinar qala akhbarana Abu Az-Zuhri Fauzan الزهري ما اسمه محمد المسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطلة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه كرقب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى فيها أبا سفيان وكفار قريش dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapatkan khabar dari Abu Sufyan Ibn Harb. Abu Sufyan mengisahkan kejadian sebelum beliau masuk Islam, kisah yang terjadi pada beliau pada saat Sulh Hudaybiyah. Kata beliau, Raja Herakl, Raja Romawi yang dijuluki dengan Kaisar, mengutus kepadanya pada saat beliau bersama orang-orang Quraisy, mengutus utusan kepada Abu Sufyan dan rombongannya dari Quraisy. Tatkala rombongan tersebut datang untuk tijarah, untuk berniaga di negeri Syam. Negeri Syam yang kekuasaannya Herakl tersebut. Dan kejadiannya pada saat Sulh Hudaybiyah, saat terjadi perdamaian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kufar Quraisy. Maka Abu Sufyan dan rombongannya ketika dipanggil oleh Raja Romawi, malaikat menghadap. Wahum di Ilia, dan pada saat itu Herakl berada di negeri Ilia di Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisihi wa haulahu ubama ar-Rum. Maka dipanggillah menghadap ke majlis Herakl tersebut. Dan di majlis pada saat itu telah berkumpul di sekitarnya ubama Rum. Itu tokoh-tokoh negeri Romawi. Thumma da'ahum wa da'a bi tarjumanihi. Ketika Abu Sufyan datang dari sekitar Herakl, ada pembesar-pembesar negeri Rum, maka Herakl memerintahkan Abu Sufyan dan rombongannya untuk masuk. Wada biterjuman, biterjumani, dan dia pun memanggil penterjemahnya, karena bahasanya berbeda antara Raja Romawi tersebut dengan orang-orang Quraisy. Fakal, maka ketika sudah berkumpul, Raja Romawi berkata, ayyukum aqrab nasaban bihadha rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Dia berkata kepada rombongan Abu Sufyan, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang ini yang mengaku sebagai seorang nabi? Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Maka Abu Sufyan mengatakan, ana aqrabuhum nasaban. Aku adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Maka Herakl mengatakan, adnuhu minni, dekatkan dia kepadaku. Disuruh maju. Wa qarribu ashabah, dan juga teman-temannya disuruh ikut. Faj'aluhum an dhahrihim, dan suruh teman-temannya duduk di belakangnya, duduk di belakang Abu Sufyan. Ketika mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing, dan Abu Sufyan duduk di bagian paling depan menghadap Herakl, Herakl berkata kepada penterjemahnya, Qul lahum inni sa'ilun hadar rajula, fa'in kadabani fakadibu. Katakan kepada teman-temannya Abu Sufyan, aku akan bertanya kepadanya, itu kepada Abu Sufyan, seandainya dia berkata dengan perkata yang dusta kepadaku, fakadibu, maka dustakanlah oleh kalian Abu Sufyan. Kemudian kata Abu Sufyan, fawallahi laulal haya min an ya'siru alayya kadiba lakadabtu anhu. Kata Abu Sufyan menceritakan keadaan beliau pada saat itu, demi Allah, seandainya bukan dikarenakan malu, malu dari kaumku kalau mereka mendapatkan kedustaan dariku, niscaya aku akan berdusta pada saat itu, berdusta kepada Herakl tatkala dia bertanya tentang perkara-perkara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan lebih dikarenakan menjaga kehormatannya di sisi kaumnya, karena di antara sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sifat jujur, sifat jujur. Tidak layak seorang pendusta menjadi pemimpin. Kemudian kata beliau, "Thumma kana awwala ma sa'alani anhu annahu qala atau an qala kaifa nasabuhu fikum." Kemudian awal pertanyaan yang ditanya oleh Herakl kepadaku, dia berkata, "Bagaimana nasab Muhammad di antara kalian?" Qultu, maka aku jawab, "Huwa fina dun nasabin." Dia itu Muhammad adalah orang yang memiliki nasab. Nasabnya nasab yang mulia di sisi kami. Qala, kemudian Herakl melanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, fa hal qala hadzal qawla minkum ahadun qad qablahu? Apakah ada orang sebelum dia yang mengatakan perkataan yang dia katakan? Itu menyeru kepada perkara yang disuruh oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Qultu, maka jawab, la, tidak ada orang yang menyeru seperti disuruh oleh Muhammad. Qala, kemudian Herakl melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Fahal kana min abaihi min malik? Apakah ada di antara bapak atau nenek moyang Muhammad itu yang menjadi raja? Maka Abu Sufyan mengatakan, qultu la, tidak. Tidak ada di antara nenek moyangnya atau bapak dan nenek moyangnya yang menjadi raja. Qala, kemudian Hiraqal menanyakan pertanyaan keempat. Fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mulia, itu tokoh-tokoh manusia yang ditokohkan, ataukah orang-orang yang lemah? Fakultu, nakun jawab, bal du'afa'uhum. Bahkan kata yang mengikutinya, kebanyakanlah orang-orang yang lemah di antara mereka. Qala ayazidunna am yanqusun? Kemudian kata Herakl di pertanyaan kelima, apakah pengikut Muhammad semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Qultu, maka aku menjawab, bal yazidun. Semakin hari pengikutnya semakin bertambah. Qala hal yartadu ahadun minhum sakhtatan lidinihi badan yadkhula fi? Dia menjawab pertanyaan keenamnya, apakah ada di antara pengikutnya yang meninggalkan agamanya dikarenakan membenci agama yang dipegangnya? Maka jawab, la, tidak ada. Qala, kemudian lah, kalau menjawab pertanyaan berikutnya, fahakuntum tattahimunahu bilkadib qabla an yaqula maqal? Apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai seorang pendusta? Apakah kalian pernah mendapat kedustaan dari Muhammad sebelum dia mengaku sebagai Nabi? Maka Abu Sayyaf mengatakan, la, tidak pernah. Tidak pernah kami menjumpai Muhammad berdusta. Kemudian Hiraqal maju ke pertanyaan yang berikutnya, yang ke-8. Fahal yagdur, apakah pernah Muhammad itu bersikap ghadar? Itu bertindak ghadar, khianat, tidak memenuhi janji yang dia telah buat. Maka Abu Sufyan mengatakan, la, tidak pernah. Ini pengakuan dari musuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengaku bahwa Muhammad seorang yang shadiq, seorang yang jujur, tidak pernah diketahui adanya kedustaan, dan Muhammad adalah seorang yang wafi, orang yang selalu memenuhi janji. Kemudian hanya saja Abu Sufyan di sini ingin mengucapkan sesuatu yang memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika ditanya Muhammad pernah berkhianat dalam perjanjian, dia jawab tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Akan tetapi sekarang kami sedang ada dalam masa perdamaian, perjanjian dengannya, janji damai. Dan kami tidak tahu apa yang dilakukan olehnya di perjanjian ini. Kata Abu Sufyan telah mengucapkan kalimat tersebut, qala wa lam tumakkinu li kalimah udkhilu fiha syai'an ghairu hadhihi kalimah. Aku tidak bisa mengucapkan kalimat yang memojokkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kecuali dan kalimat tadi. Semua jawabannya jujur, yang mana sebetulnya beliau ingin memojokkan Nabi sallam, tapi tidak bisa kecuali kalimat tadi. Itu kalimat Muhammad tidak pernah mengkhianati perjanjian, hanya sekarang kami sedang dalam masa perjanjian. Tidak tahu apa yang dia lakukan di perjanjian ini. Kemudian Hiraqal membalikkan pertanyaannya yang berikutnya, fahal qataltumu? Apa kalian pernah memerangi Muhammad? Qultu na'am. Maka Abu Sufyan mengatakan, iya, kami berperang melawannya. Qala fa kaifa kana qitalukum iya? Kemudian dia bertanya, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Maka Abu Sufyan menjawab, qultu al harbu bainana wa bainu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Pertempuran di antara kami dengannya sijal, silih berganti. Kadang-kadang dia mengalahkan kami seperti di perang Badar, dan kadang-kadang kita yang mengalahkannya. Jadi perang Uhud, banyak para sahabat yang gugur di perang Uhud. Qala, kemudian Hiraqal melontarkan pertanyaan yang terakhir, mada ya'murukum? Apa yang diserukan oleh Muhammad kepada kalian? Qultu yaqul u'budullah wahdahu la tusyriku bi syai'an wa tsuruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Abu Sufyan menjawab, Muhammad berkata kepada kami, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian dari kesyirikan. Wa ya'muruna bis shalah, dan merintahkan kepada kami dengan shalah, was sidq, dan dengan sifat jujur, wal afaf, dan sifat menjaga kehormatan, wasilah, dan rekan kami dengan silah. Rekan kami agar kami menyambung tali silaturahim. Maka setelah melontarkan 11 pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang sangat singkat tapi sangat mengarah sekali pada perkara yang ini diketahui olehnya, ia mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban yang dijawab oleh Abu Sufyan. Faqala terjemah, maka Hiraqul berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahu," katakan kepada Abu Sufyan, "Sa'atuka an nasabihi fa dzakarta an nasikum dun nasab. Fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha." Aku bertanya kepadamu tentang Muhammad berkaitan dengan nasabnya, dan kamu menyebutkan bahwa Muhammad itu dari nasab yang mulia. Begitu pula para rasul. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi nasabi qaumiha, dari nasab yang mulia dari kaumnya. Dan aku bertanya kepadamu tentang apakah ada ada orang yang sebelum Muhammad mengatakan perkataan seperti itu, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada meninggalkan kesyirikan, dan menyeru kepada salat dan sirat dan afar dan sirat. Dan kamu menyebutkan tidak ada orang yang menyeru seperti yang diseru oleh Muhammad. Maka katakan, seandainya ada orang yang mengatakan seperti perkataan Muhammad sebelumnya, niscaya aku akan katakan rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Aku katakan Muhammad itu mengikuti perkataan orang sebelumnya. Dia hanya ikut-ikutan saja, mengikuti perkataan atau pemikiran orang sebelumnya. Dan aku tanyakan kepadamu, apakah ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja? Dan kamu katakan tidak ada. Tidak ada dari nenek moyang Muhammad yang menjadi raja. Maka katakan, seandainya ada di antara nenek moyang yang menjadi raja, ini saya katakan, rajulun yatlubu mulka abih. Muhammad sekarang sedang mencari kerajaan nenek moyangnya, ingin menguasai kembali kekuasaannya dikuasai oleh nenek moyangnya. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduh Muhammad dengan kedustaan? Itu pernah mendapatkan Muhammad berdusta sebelum dia menyeru kepada apa yang dia seru? Kamu jawab tidak pernah. Maka faqad arifu anna lam yakun liyad darul kadhib 'alan nas wa yakdhib 'ala Allah. Maka aku bisa mengetahui, itu bisa mengambil kesimpulan, tidak mungkin Muhammad meninggalkan kedustaan kepada manusia, kemudian dia membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah orang-orang yang mulia, itu tokoh-tokoh manusia yang mengikutinya, ataukah orang-orang lemahnya? Maka menyebutkan kebanyakan itu adalah orang-orang lemah di antara manusia. Wahum atba'u rusul, dan orang lemah adalah pengikut para rasul. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah semakin bertambah pengikutnya semakin berkurang? Kamu sebutkan semakin bertambah. Maka aku katakan, wa kadzalika amrul iman, begitu pula keadaan keimanan terus bertambah, hatta yatim, sampai sempurna keimanannya. Wa sa'altu, dan aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang di antara pengikut Muhammad yang murtad, meninggalkan agama dengan benci dengan agama yang dia anut setelah dia masuk? Kamu katakan tidak ada. Wa kadzalikal iman, begitu pula iman, hina tukhaytu bashashatuhu alqulub, tatkala masuk iman ke dalam hati seorang hamba, semakin hari semakin kuat. Wa sa'altuka hal yaqduru, dan aku bertanya kepadamu, apakah Muhammad pernah melakukan ghadar, pernah melakukan pengkhianatan dari perjanjian yang dia buat? Maka kamu katakan tidak pernah. Wa kadzalika rusul la taqdur, begitu pula para rasul tidak pernah berkhianat. Dan aku bertanya kepadamu, wa sa'altuka bima ya'murukum, dengan apa Muhammad memerintahkan kalian? Menyeru kepada apa Muhammad tersebut? Kamu katakan dia menyeru agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan melarang kalian dari beribadah kepada berhala, dan melarang kalian untuk menunaikan salat, dan melarang kalian untuk berkata jujur dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan, seandainya jawaban-jawabanmu itu jawaban yang benar, itu jujur, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, niscaya Muhammad akan menguasai apa yang di bawah kedua kakiku ini, akan menguasai negeri Hiraqal yang dia sedang duduk di tempat tersebut. Waqad kuntu alamu annahu kharijun lam akun adunnu annahu minkum. Dan aku sudah memiliki firasat, sudah mengetahui bahwasanya Muhammad akan diutus, akan diutus nabi akhir zaman, akan tetapi lam akun adunnu minkum. Aku tidak mengira bahwasanya dia dari golongan kalian, wahai orang-orang Arab. Kalau anni alam anni akhlusu ilai, seandainya aku mengetahui aku bisa menghadap kepadanya, berjumpa dengannya, la tajashamtu liqa'ah, niscaya aku akan berusaha untuk menjumpainya. Walau kuntu indah, seandainya aku di sisinya, la ghasaltu an qadami, niscaya aku akan cuci kakinya. Ini perkataan Herakl kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah itu, thumma da bi kitabi Rasulullah sallam alladhi ba'atha bihi Dihya ila azimi Busra fadafahu ila Herakl faqarahu. Maka setelah dia bertanya kepada Sufyan dengan pertanyaan tadi, dia memanggil atau merintahkan untuk didatangkan kepadanya surat yang dipesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yang Nabi SAW utus atau kirim melalui sahabat yang mulia Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala, yang beliau utus untuk diberikan kepada Azim Busra, kepada gubernur Busra yang berada bawahan Herakl. Pada fahu ila Herakl, maka Busra menyerahkannya kepada Herakl. Faqara'ah, maka surat tersebut dibacakan di hadapan pembesar-pembesar Rum dan juga di hadapan Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Faidafi, ternyata isi surat tersebut akan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azim Rum. Isinya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Herakl Raja Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam kesejahteraan atas orang yang mengikuti petunjuk. Dan ini cara salam yang diucapkan kepada orang kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Berbeda dengan salam yang kita ucapkan pada saudara kita kaum muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayat Islam. Kemudian isi suratnya setelah mengucapkan salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du, sesungguhnya aku menyerumu wahai Herakl bi di'ayat Islam, dengan dakwah Islam. Itu menyeru kamu kepada tauhid, aslim taslam, masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islamlah, niscaya Allah akan berikan kepadamu pahala dua kali lipat. Pahala kamu ikuti ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena mereka adalah para pengikut Nabi Isa, orang-orang Nasara. Akan tetapi ketika Nabi sudah diutus, maka ajaran mereka mansuh, ajaran mereka dihapus, dan wajib bagi mereka mengikuti Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, kalau mereka mengikuti Islam, maknanya mereka mendapat dua pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala mengikuti ajaran Nabi-Nya, setelah itu mengikuti Nabi kita alaihissalatu wassalam. Fa'in tawallait, adapun kalau kamu berpaling, fa inna alaika ismal arisin, maka kamu akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Karena kamu tidak masuk Islam, kamu diikuti oleh rakyatmu. Kemudian disebutkan di surat tersebut ayat dari surah Al-Imran, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada suatu kalimat yang kedudukan kami dan kalian sama, itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan sebagian kita tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in tawallaw, seandainya kalian berpaling wahai ahlul kitab, faqulu ishhadu bi anna muslimun, katakanlah kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, persaksikan oleh kalian, kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami adalah kaum muslimin. Kalau Abu Sufyan menyebutkan, falam maqalam maqal, ketika Herakl sudah mengucapkan apa yang dia ucapkan dan membacakan surat Nabi SAW, mafaraza min qiraati kitab tasura indahu as-sakhab wa tafat al-aswat, maka terjadi kegaduhan di majlisnya Herakl dan suara pada naik. Itu mereka berkata dengan perkataan yang keras, gaduh dengan keadaannya, karena yang disekitar adalah tokoh-tokoh Romawi dan tokoh-tokoh agama Nasara. Kemudian ukhrijna, ketika terjadi kegaduhan, kami sebagai tamu undangan diperintahkan untuk keluar. Faqultu li ashabi, ketika kami sudah keluar, aku berkata kepada teman-temanku, hina ukhrijna, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, innahu yakhafuhu Malik bin Asfar. Karena sungguh perkara itu agama yang dibawa oleh Ibnu Abi Kabsyah, itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Abu Sufyan menisbahkannya kepada bapa susuan, itu Abu Kabsyah. Sungguh perkara Muhammad Ibn Abi Kabsyah, bapa susuan beliau, innahu yakhafu Malik bin Asfar, telah ditakuti oleh rajanya orang-orang Romawi. Famaziyatu muqinan annahu sayadhhar hatta adkhala Allahu alayya al-Islam, hatta adkhala Allahu alayya al-Islam. Maka sejak itu, kata Abu Sufyan, aku yakin agama Islam akan muncul. Agama Islam akan nampak dan mengalahkan yang lainnya. Hatta adkhala Allahu alayya al-Islam, sampai Allah memberikan hidayah kepada aku dengan Islam, itu pada saat Fathu Makkah. Kemudian disebutkan kisah yang lainnya berkaitan dengan kisah ini. Wa kana Ibnu Nadhur atau Ibnu Nadhur sahibu Iliya wa Hiraql suqufan ala Nasar Asyam yuhadithu anna Hiraqla hina qadima Iliya asba yawman khabitha nafs. Faqala ba'du batariqatihi qad istankarna hi'atak. Qala Ibnu Nadhur wa kana Hiraql hazza'an yanzuru fil nujum. Faqala hina sa'aluhu inni ra'aytu al-laylata hina nadartu fil nujum malik al-khitan qad dhahara. Faman yakhtatinu min hadhihi al-umma qaw laysa yakhtatin ila al-yahud falayhimannaka sya'nuhum waktub ila mada'in mulkika fayaqtulu man fihim min al-yahud. Disebutkan di sini oleh Zuhri rahimahullah ta'ala kisah Ibnu Nadhur. Ibnu Nadhur adalah sahibu Iliya. Dia adalah pemimpin negeri Iliya, negeri dari bagian negeri Syam. Wa Hiraql, dan juga bagian dari orang-orang terbawaan Hiraql. Sukufan ala Nasara, yang mana Ibnu Nadhur ini adalah uskupnya orang-orang Nasara, tokohnya orang-orang Nasara Syam. Dia mengkisahkan bahwa Hiraql tatkala datang ke negeri Iliya, setelah berhasil mengalahkan negeri Persia, asbaha yawman khabithan nafs. Pada suatu ketika masuk pagi, dia kelihatan murung, tidak seperti biasanya. Maka sebagian ba'du batarikatihi, sebagian pemimpin pasukan perangnya atau tokoh yang dia dekatkan berkata, qad istankarna hay'atak, kami melihat keadaanmu tidak seperti biasanya. Maka Hiraql menjawab pertanyaan tersebut bahwasanya tadi malam aku bermimpi, atau tadi malam aku melihat di nujum, melihat bintang. Tadi malam aku melihat bintang dan aku melihat dari taman bintang tersebut bahwasanya Malik al-Khitan qad dhahar, raja dari kalangan orang-orang yang berkhitan telah nampak. Telah nampak pemimpin atau raja dari kalangan orang-orang yang berkhitan. Disebut oleh Ibnu Nadhur, Hiraql ini katanya hazza'an yang turut fi nujum. Dia itu suka meramal dengan cara melihat ke bintang. Kemudian dia bertanya, "Faman yakhtin mahadil ummah?" Siapa yang berkhitan dari umat-umat yang ada? Maka bapaknya mengatakan, "Yang berkhitan adalah orang-orang Yahud. Tapi engkau jangan gelisah dengan keadaan orang-orang Yahud. Kalau engkau menginginkan, engkau tinggal menulis ke negeri-negeri yang engkau kuasai, kemudian perintahkan agar mereka membunuh orang-orang Yahud yang ada di negeri mereka." Kemudian tatkala fabainahum ala amrihim, tatkala keadaan seperti itu, utiyah Hiraql birajulin arsala bihi Malik Ghassan yukhbiru an khabir Rasulullah, datang utusan kepada Hiraql yang diutus oleh Raja Ghassan mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bahwasanya telah muncul seorang nabi atau seorang yang mengaku nabi yang bernama Muhammad. Kalau mustakhbar, maka Hiraql ketika mendengar muncul seorang nabi, dia bertanya, idhabu fanduru amuqtatinun hu amla, lihat apakah Muhammad termasuk golongan yang berkhitan atau tidak, dia berkhitan atau tidak. Maka ketika dilihat oleh mereka, fahaddatsuhu anna muqtatin, datang khabarnya kepadanya bahwasanya Muhammad termasuk dari kalangan yang berkhitan, karena khitan termasuk dari keturunan. Wasala'u anil Arab, dan Hiraql bertanya tentang orang-orang Arab. Maka menjawab, hum yakhtatinun, orang-orang Arab seperti orang Yahud, mereka berkhitan. Faqala Hiraql, maka ketika mendengar khabar tersebut, ia berkata hada mulku hadil ummah qad dhahar. Dan riwayat hada maliku hadil ummah qad dhahar. Ini raja umat ini yang telah muncul. Inna kata bihiraqal ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian setelah mengatai tersebut, dia menulis kepada temannya yang ada di negeri Rumiyah. Wa kana nadhirahu fil ilm. Dan keilmuan teman tersebut sama dengan Herakl. Itu sama-sama mendalami ilmu meramal dengan bintang. Wa sara Herakl ila Hims. Dan Herakl menuju ke negeri Hims. Falam yarim Himsa hatta atahu kitab min sahibihi. Dan belum beliau meninggalkan him sampai datang surat dari temannya yang dia menulis surat kepadanya, yuwafiqu ra'ya Herakl, dan pendapatnya sama dengan pendapat Herakl ala khurujin Nabi SAW, bahwasanya sekarang sudah datang waktunya muncul Nabi akhir zaman, wa annahu Nabi, dan dia sepakat dengan perkataan Herakl bahwasanya Muhammad benar-benar Nabi. Fadina Herakl liudama'i rum fidaskara lahu bihims. Maka Herakl memanggil pembesar-pembesar negeri Rom dan dikumpulkan di istananya, di aula istananya. Thumma amara bi abwabiha faghliqat. Kemudian ketika mereka sudah kumpul, Herakl memerintahkan agar pintu-pintu aula istana tersebut ditutup, tidak ada jalan untuk keluar. Thumma tala'a. Kemudian Herakl muncul di hadapan mereka. Muncul di atas mereka, dari atas mereka, dan mengatakan, ya ma'asyar Rum, wahai orang-orang Rum, halakum fil falah wal rasyad wa an yasbuta mulkukum fatubayu hadan nabi. Raja Herakl berkata kepada tokoh-tokoh Rum, wahai orang-orang Rum, halakum fil falah, apa kalian menginginkan keberhasilan, kemenangan dan mendapatkan petunjuk dan kekal kekuasaan kalian, fatubayu hadan nabi, yaitu dengan mengikuti Nabi ini, itu Muhammad. Fahausu hayusatan humur wahsh ilal abwab. Maka ketika disuruh kepada Islam dan diajak mengikuti Nabi SAW, tokoh-tokoh Rum dan batarik mereka, tokoh-tokoh orang-orang Nasar, hausu hayusatan, mereka pada berlarian ingin keluar dari tempat tersebut, mengingkari perkataan Herakl. Mereka yang keluar, fawajudah qarguliqat, tapi mereka dapatkan pintu-pintu semuanya sudah ditutup, mereka tidak bisa keluar. Jadi kegaduhan di tempat tersebut. Falam maruah Herakl nufratahum wa aisanul iman. Maka Herakl ketika melihat mereka tidak menginginkan apa yang disuruhkan olehnya dan putus asa dari keimanannya, tidak mungkin tidak bisa kepada Islam, maka dia berkata dalam rangka menjaga kekuasaannya, tudduhum alaya, perintahkan mereka untuk kembali menghadapku. Maka ketika mereka berkumpul lagi, qala inni qultu maqalati anifa akhtabiru bima akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Kata Herakl kepada tokoh-tokoh Rum, aku mengatakan perkataan tadi yang aku ajak kalian untuk mengikuti Muhammad, katanya aku hanya menguji bagaimana kekuatan kalian dalam berpegang dengan agama kalian. Faqad ra'aitu, dan aku sudah melihat bagaimana kuatnya kalian berpegang teguh dengan agama kalian. Fasajadu lahu wa radu'an. Maka orang-orang Nasara tersebut, tokoh-tokoh mereka dan tokoh-tokoh Rum, ketika mendengar bahwasanya Herakl hanya ingin menguji keimanan mereka, mereka sujud kepada Herakl waradu'an, dan mereka ridho dengan perkataan Herakl. Fakana dhalika akhir sya'ni Herakl. Itulah akhir kejadian Herakl tatkala datang kepadanya surat dari Nabi SAW. Maka Herakl hampir saja dia masuk Islam, akan tetapi dengan fitnah kekuasaan, fitnah dunia, dia tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa usal ibn Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an az-Zuhri. Ini hadis yang terakhir di kitab Badi al-Wahy. Kita bisa melihat dan mengambil faedah dari apa yang dikisahkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala an dari pertanyaan-pertanyaan Herakl dan jawabannya beliau. Faedah tentang bagaimana sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sifat-sifat yang mulia ada pada beliau. Dan juga disebutkan di kisah tersebut bahwasanya pengikut para nabi kebanyakannya adalah orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Sudah kita lihat hadis Sa'ad bin Waqqaf radhiyallahu ta'ala saat di sebuah perperangan beliau berperang dengan sangat luar biasa. Kemudian setelah selesai berperang, kata Sa'ad Ibnu Sa'ad melihat beliau telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, innamatun saruna tuljaku nabi ba'afaikum. Kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rezeki dikarenakan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang yang lemah. Karena kemuliaan yang hakiki itu bukan pada harta, bukan pada kedudukan dan jabatan, tapi kemuliaan yang hakiki adanya pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum seperti Bilal bin Rabah dan juga sahabat yang lainnya, mereka adalah budak, hamba sahaya. Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, mereka budak. Akan tetapi mereka menjadi orang-orang yang mulia ketika berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan prinsip yang harus kita pegang. Kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana menghinakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemuliaan adanya pada ketakwaan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.